Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrar bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله جماعة kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kembali melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita di setiap Senin dan Selasa subuh dalam pembahasan kitab Mukhtasar Hadil Arwah, ringkasan dari kitab Hadil Arwah, Tamasya ke Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Di pertemuan yang lalu, walhamdulillah, telah kita sebutkan golongan pertama yang masuk surga dari kalangan umat Islam. Demikian pula kita sebutkan tentang sifat-sifat, ciri-ciri mereka. Ya, tak kalah mereka telah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersisa satu hadis yang belum kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa rawa an Abdullah ibni Amr yaqul, dan diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr. Ini masih berkisah tentang golongan yang pertama masuk ke dalam surga Allah dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Amr itu berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadruna awwala man yadkhulul jannata? Ya. Nabi bertanya di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum saat itu, apakah kalian mengetahui siapa yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Taala? Siapa mereka? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Spontan ya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Subhanallah, itu adab ya, adab yang mulia yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. generasi terbaik dari umat ini. Manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menemani junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu, ketika mereka tidak mengetahui perkara ya dalam sebuah permasalahan, ya mereka enggak akan malu-malu untuk mengatakan wallahu a'lam, saya enggak tahu, ya. Kami enggak tahu. Itu adab yang luhur yang harus kita contoh. Ya, jangan lancang mulutnya kita untuk menjawab setiap permasalahan agama yang ditanyakan kepada kita. Jangan, bahaya, besar resikonya, besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah kalau enggak tahu ngomong saja enggak tahu, apa ruginya kita? Ya. Bilang saya enggak tahu saya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Saya belum mempelajarinya. Ya. Daripada ngomongnya ya ke sana kemari, itu pertanggungjawabannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan karena dorongan rasa malu ya, ataukah gengsi, ataukah faktor-faktor lainnya yang membuat kita berani untuk berbicara tentang agama Allah tidak didasari dengan ilmu agama. Diingatkan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqafu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ngomong, kata Allah, dari perkara-perkara yang kalian tidak berilmu dengannya. Jangan ngomong, jangan bicara terhadap perkara yang kalian tidak ketahui. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Qala, maka ketika Nabi mendengarkan ucapan para sahabatnya, Allah wa rasuluhu a'lam, Nabi pun memberitahukan jawabannya. Ini namanya dalam bahasa Arab hal, itu namanya istifham lil isti'lam, bertanya untuk memberitahu, bukan bertanya karena tidak tahu ya. Karena istifham dalam bahasa Arab, bertanya dalam bahasa Arab itu konteksnya dan bentuknya beragam. Ada memang istifham bertanya karena enggak tahu. Ya. Kalau ini bentuk istifhamnya, pertanyaannya bukan karena Nabi enggak tahu jawabannya, bukan. Tapi dalam rangka untuk mengkhabarkan, memberitahukan sesuatu kepada orang lain, ya. Hal tadarruna awwala man yadkhulul jannata? Tahukah kalian siapa ya orang yang pertama masuk ke dalam surga? Dijawab para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fuqara'ul muhajirin alladzina tuttaqa bihimul makarih wa yamutu ahaduhum wa hajatuhu fi sudrihi la yastati'u laha qada'a. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dari kalangan orang-orang miskin kaum muhajirin, yang mereka itu terlindungi dari hal-hal yang dibenci. Di antara mereka ada yang mati ya dalam keadaan kebutuhannya itu masih ada di dadah-dadah mereka. La yastati'u laha qata'an. Mereka enggak sanggup untuk menunaikannya. karena kemiskinan yang ada pada mereka. Taqulul malaika, malaikat berkata, Rabbana nahnu malaikatuk wa khazanatuk wa sukanu samawatik. Wahai Rabb kami, wahai Allah, kami adalah para malaikatmu, kami adalah penjagamu, kami adalah penghuni ya langitmu. La tudkhiluhumul jannata qablana, tolong jangan masukkan mereka wahai Allah ke dalam surga-Mu sebelum kami, jangan masukkan mereka lebih dahulu ya sebelum kami. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibadi, mereka-mereka itu adalah para hamba-hambaku. La yushrikuna bi syai'a, yang mereka tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ya. Tuttaqa bihimul makarih, mereka senantiasa terjaga terlindungi dari perkara-perkara yang dibenci. Yamutu ahaduhum muhajatuhu fi sadrihi lam yastati' laha qada'. Fa'inda dhalik tadukhulu alaihimul malaikatu min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya. Maka jamaah sekalian, ketika malaikat mengatakan, wahai Rabb kami, kami adalah malaikat, kami adalah penghuni langit, jangan masukkan mereka dulu ke dalam surga-Mu sebelum kami. Ya, diterangkan oleh Allah. Allah sebutkan kepada para malaikat, mereka itu adalah hamba-hambaku yang senantiasa mentauhidkanku, memurnikan ibadah hanya kepadaku. Mereka-mereka itu adalah hamba-hambaku yang tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun dalam permasalahan ibadah. Ya. Di antara mereka ada yang mati, wafat dalam keadaan kebutuhan mereka masih terletak di dada-dada mereka. Masih ada tanggungan mereka. Mereka enggak sanggup untuk menunaikannya. Fa inda dzalik, maka ketika malaikat mendengarkan ucapan tersebut, tadkhulu alaihimul malaika min kulli bab, maka para malaikat pun segera masuk ya ke tempat mereka dari semua pintu seraya berkata, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya, mereka kemudian berangkat ke setiap pintu surganya seraya mengatakan, memberikan kata sambutan kepada penghuni surga, salamun alaikum bima sabartum, salam kesejahteraan, keselamatan untuk kalian, bima sabartum, disebabkan kesabaran kalian. Itu menunjukkan dunia itu, ketika kita di dunia butuh kesabaran ya, butuh sabar kita ketika hidup di dunia ini jemaah sekalian. Sabar untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk melakukan ketaatan itu butuh kesabaran. Bukan cuman ketika ditimpa musibah dibutuhkan kesabaran, tidak. Tapi ketika melakukan ketaatan, amalan-amalan soleh juga diperlukan ketaatan. Dibutuhkan kesabaran kita untuk mengekang hawa nafsunya kita. Setiap dari kita ketika ingin melakukan kebaikan pasti ada-ada saja penghalangnya, penyeruhnya untuk menggagalkan dari perbuatan kebaikan tersebut. Ya, ada orang yang mau bersedekah, lagi-lagi pasti datang syaitan. Ya, memberikan gambaran akan kemiskinan, akan kurangnya harta kita apabila kita infakkan di jalan Allah. Mau pergi umroh, mau pergi haji, pikir terus, ini pasti berkurang duit saya nantinya. ada saja penghalang. Ini kalau saya pergi umroh, saya pergi haji, waduh, bisnis saya bisa goyang. Ya, pekerjaan saya nantinya bisa semrautan. Ya, macam-macam. Ya, cara syaitan dan bala tentaranya untuk menghalangi orang dari ketaatan. Butuh kesabaran, sabar. Ya. Demikian pula dibutuhkan kesabaran tersebut di dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Sabar. Ya. Kita itu beda dengan orang kafir yang mereka hidup tanpa aturan. Kita itu beda, jemaah sekalian, dengan orang-orang kafir yang mereka itu hidup dengan menerjang segala macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka dengan kesenangan semu di dunia ini dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, judi, zina, dan lain-lain sebagainya. Lah, kita sabarkan saja dirinya kita untuk kita ambil ketika bertemu dengan Allah di surganya. Sabar di dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Juga dibutuhkan sabar ketika mendapati takdir Allah yang tidak disenangi oleh jiwanya kita. Sakit diri kita, anak kita, orang tua kita. Ya. Bencana dengan berbagai bentuknya. Sesuatu yang kita targetkan kemudian kita enggak bisa meraihnya. Butuh kesabaran untuk menjalani semuanya itu. Sabar terhadap perkara-perkara yang tidak sesuai dengan apa-apa yang kita harapkan, dengan apa-apa yang tidak berjalan sesuai dengan keinginannya kita. Subhanallah. Butuh kesabaran. Sekali lagi, hidup di dunia ini butuh kesabaran. Lihat tuh, ya, diingatkan oleh malaikat. Ya, salamun alaikum. Salam kesejahteraan, keselamatan untuk kalian, wahai penghuni surga. Bima sabartum. Karena kesabaran kalian. Kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbaddar. Kemudian diingatkan lagi. Inilah surga. Sebaik-baik tempat tinggal. Subhanallah. Jadi apa? Ya, jangan pernah mau samakan antara dunia dengan surga. Gak akan bisa di bandingkan, gak akan bisa, ya, karena surga itu adalah kenikmatan yang kekal abadi, kekal abadi. Maka jangan pernah mau menukar kenikmatan yang semu di dunia ini. Jangan pernah tertipu dengan kemegahan dunia ini, kemegahan dunia ini. Jangan mau, coba sekalian, ya. Jangan mau kita menjadi orang-orang yang tertipu dan ditipu oleh syaitan. Jangan sampai dunia ini kemudian melalaikan kita dari tujuan utamanya kita, dari target dan harapan kita, yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Itu hadis yang terakhir yang disebutkan dalam kitab ini tentang penyebutan golongan-golongan yang pertama dari umat Islam yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, fi sabqil fuqara al-aghnia ilal jannati. Ya. Orang-orang miskin itu lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang kaya. Itu pembahasan kita yang baru di hari ini insyaallah taala, bahwa orang-orang miskin itu lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah dibandingkan orang-orang kaya. Kata beliau, rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 2355. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'u ummati al-jannata qabla al-aghniya'i bi-arba'ina kharifa, orang-orang miskin dari kalangan umatku itu masuk ke dalam surga Allah 40 tahun sebelum masuknya orang-orang kaya. Oh beda tuh ya, orang miskin udah masuk duluan mencicipi, merasakan kenikmatan surga yang begitu luar biasa. 40 tahun kemudian barulah masuk orang-orang dari kalangan orang kaya. 40 tahun. Subhanallah. Wa fi sahih Muslimin min hadis Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma, demikian pula disebutkan dalam sahih Muslim. Ya. Dari hadis Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya yawmal qiyamah bi-arba'ina kharifa, sesungguhnya orang-orang miskin dari kalangan muhajirin itu mendahului orang-orang kaya pada hari kiamat untuk masuk ke dalam surga 40 tahun. Bedanya tuh ya. Itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya juga didapatkan di dalam riwayat yang lainnya. Ya, saya sebutkan di sini itu ada riwayat yang lainnya jemaah sekalian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ya, ini biar sekalian kita sebutkan nih. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaih rahmatullah dalam kitab Musnadnya. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 amin. Orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin masuk ke dalam surga sebelum orang kaya, itu jedahnya, perbedaannya nisfu yaumin, setengah hari. Setengah hari di hari kiamat itu sama dengan 500 amin. Ya. 500 tahun. Wah, ya. 500 tahun. Khamsumiati amin, 500 tahun. Lah, kok tadi Ustaz ya disebutkan 40 tahun. Ini kok riwayatnya 500 tahun. Nanti kita jabarkan dan kita terangkan secara singkat insyaallah taala. Hadis yang seperti ini juga diterangkan dan disebutkan oleh Imam At-Tabarani alaihi rahmatullah, sama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Jemaah sekalian, ada beberapa pembahasan terkait permasalahan ini ya, tentang bahwasanya orang-orang miskin dari kalangan umat Islam ini, mereka-mereka itulah yang pertama ataukah lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah dibandingkan orang kaya. Pembahasan yang pertama, mana sih yang lebih afdal ya, mana sih yang lebih bagus, mana sih yang lebih mulia, orang miskin yang sabar ataukah orang kaya yang bersyukur? Ya, ini dulu nih kita bahas. Ya. Mana yang lebih bagus? Al-faqir as-sabir au al-ghani as-syakir? Mana yang lebih bagus tuh? Orang miskin yang bersabar ataukah orang kaya yang bersyukur? Itu memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan, ya jelas orang miskin dong, ya. Orang miskin itu yang lebih utama, yang lebih bagus. Ya, orang miskin yang bersabar dengan kemiskinannya itu jauh lebih bagus, lebih utama dibandingkan orang kaya yang bersyukur. Mereka pun membawakan dalil-dalil ini nih, ya, yang tadi ini. Ya, buktinya mereka lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan, ini pendapat yang kedua. Mereka mengatakan, ya orang kaya yang bersyukur itulah yang lebih bagus. Ya. Mereka pun mengungkapkan alasan-alasannya. Kenapa? Karena orang kaya yang bersyukur itu banyak peluang untuk dia bisa melakukan amalan kebaikan. Dengan hartanya dia wujudkan rasa syukurnya tersebut dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang miskin di kalangan para sahabat itu sampai iri, jamaah sekalian, kepada orang-orang kaya dari kalangan para sahabat. Mereka mengatakan dan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dhufur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya dari kalangan kami itu telah pergi mendahului kami dengan membawa kebaikan yang banyak. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga bisa berpuasa. Giliran bersedekah, mereka mampu untuk bersedekah. Sedangkan kami enggak bisa, wahai Rasulullah. Enggak ada duitnya kami. Subhanallah. Itu salah satu sebabnya. Maka peluang, kesempatan bagi orang-orang yang dilapangkan hartanya oleh Allah, manfaatkan kesempatan tersebut untuk kita jadikan sebagai sarana dan sebagai peluang untuk mendekatkan dirinya kita kepada Allah. Jadikan harta tersebut sebagai peluang untuk kita menanam kebaikan yang hasilnya kita panen kelak pada hari kiamat. Ni'mal mal as-salih lirrajuli salih. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik harta yang halal itu adalah harta halal yang dipegang dan dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Alasan yang kedua kata para ulama, kenapa orang kaya itu yang bersyukur lebih bagus? Karena orang kaya yang bersyukur tersebut mampu mengekang hawa nafsunya. Dalam kadang dia mampu. Dia mampu untuk berzina, mampu dia. Ya kan? Dengan hartanya. Dia mampu untuk berjudi, dia mampu untuk melampiaskan hawa nafsunya, syahwatnya dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Tapi semuanya itu dia tahan. Dia tahan. Dia tahan. Ada kemampuan, tapi dia tahan karena Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga, dan inilah pendapat yang benar. Kata para ulama, tidak ada yang lebih afdal, yang utama secara mutlak. Bukan orang miskin, bukan pula orang kaya yang bersyukur. Tapi yang menjadi barometer yang terbaik di kalangan mereka, at-taqahum. Siapa yang paling bertakwa di antara mereka? Itulah yang paling bagus, ya. Orang sabar yang bersyukur, orang miskin yang bersabar, ataukah orang kaya yang bersyukur, tidak ada yang lebih afdal kecuali mereka-mereka yang lebih bertakwa. Tingkat ketakwaanlah yang menjadikan mereka itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dipilih juga pendapat ini oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah dan para ulama yang lainnya. Mereka mengatakan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling bertakwa di sisi Allah adalah, ya, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah kalian yang lebih bertakwa kepadanya. Takwa itulah yang akan membedakan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kedua. Ya, dan ini yang harus diketahui dalam memahami hadis-hadis seperti ini, bahwasanya al-faqru itu kemiskinan itu laisa sababun lidukhulihim fil jannah. Harus diingat-ingat tuh, ya, bahwa semata-mata kemiskinan, kekurangan, bukan itu yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga. Ya, jangan setelah mendengarkan hadis ini pulang ke rumahnya, udahlah kalau gitu Umi, kita jadi orang miskin saja, lepaskan semua bisnisnya kita, biar kita lebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan orang kaya. Tidak, jemaah sekalian, jangan salah paham terhadap hadis ini. Sekali lagi, kemiskinan, semata-mata kemiskinan, semata-mata al-faqr, itu bukan sebab yang menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-faqru, kata para ulama, laisa huwa mimma yutaqarrabu ila Allah. Kemiskinan itu bukan perkara yang dengannya seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan. Harus dipahami. Ya. Tapi apa? Kemiskinan yang disertai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan yang disertai dengan as-shalah, kebaikan dari hamba tersebut. Tidak ada guna orang miskin tanpa disertai dengan ketakwaan. Tidak ada guna kemiskinan yang tidak disertai dengan amalan-amalan kebaikan. Maka yang diinginkan dari hadis-hadis yang berada di hadapan kita dan yang semisalnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Imran ibn Husain, demikian pula datang hadisnya dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fil jannah fa ra'aitu akthara ahliha al-fuqara, wa ittala'tu fin nar fa ra'aitu akthara ahliha an-nisa. Aku pernah diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kemungkinan Nabi diperlihatkan ini ketika beliau Isra wal Mi'raj, ataukah kemungkinan yang kedua, beliau diperlihatkan di dalam mimpinya. Ittala'tu fil jannata fa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan surga oleh Allah, maka aku pun melihat bahwasanya ternyata yang paling banyak menghuni surga tersebut adalah dari kalangan orang-orang miskin. Dan aku melihat ke dalam neraka, ternyata yang paling banyak menghuni neraka itu adalah para wanita. Di dalam hadis ini terdapat kabar gembira dan sekaligus peringatan. Kabar gembira untuk orang-orang miskin dari kalangan kaum mukminin, yang kemiskinan mereka itu disertai dengan amalan-amalan kebaikan. Karena kata para ulama, orang-orang kaya itu kebanyakannya, ghalibnya, mayoritasnya adalah orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuh dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan lalai melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Kapan manusia itu melampaui batas? Kapan manusia itu lalai? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya serba kecukupan. Kata Allah Subhanahu wa taala, madhanna at-tughyan. Salah satu celah seseorang bisa lalai dari Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas dari syariat Allah, takkan dia melihat dirinya sebagai orang yang kaya dan berkecukupan. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ya. Kemudian pula yang menjadi sebab mengapa orang miskin itu adalah penduduk terbanyak di surga Allah? Kenapa orang miskin itu adalah orang-orang yang pertama masuk ke dalam surga Allah? Li khifati hisabihim, kata para ulama, karena hisabnya mereka, karena perhitungan amalan mereka itu lebih ringan dibandingkan orang kaya. Orang kaya itu banyak, itulah sebabnya mereka tertahan sebelum masuk ke dalam surga Allah. Mereka tertahan, kenapa? Banyak. Tanya semuanya, kamu dapatkan harta ini dari mana? Ditanya secara mendetail, kita lupa, diingatkan semuanya, dibongkar semuanya di hari kiamat, di pengadilan yang penuh dengan keadilan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya semuanya itu, ya, dari mana kamu dapatkan harta ini? Dari mana kamu dapatkan harta ini? Tanggal sekian, jam sekian, rinci semuanya. Belum selesai itu, ditanya lagi, kamu kemanakan harta tersebut? Min ainak tasabahu wa fima amfaqah. Dari mana kamu dapatkan harta tersebut dan kemana kamu belanjakan harta tersebut? Ya Subhanallah. Makanya penting jemaah sekalian untuk kita betul-betul memperhatikan perkara yang satu ini. Keutamaan sekali lagi yang dimiliki oleh orang-orang miskin dari kalangan umat Islam, yang mereka membekali diri mereka dengan ketakwaan, membekali diri mereka dengan amalan-amalan kebaikan sebelum mereka bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Hadis tersebut juga memberikan peringatan kepada kaum wanita, nasihat untuk para kaum wanita untuk menjaga diri mereka, karena Nabi sudah katakan tuh bahwasanya kebanyakan penduduk neraka itu dari kalangan wanita. Jadi hati-hati, jangan sampai termasuk dari golongan para wanita yang diseret di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para wanita itu paling banyak menjadi penduduk neraka? Diterangkan dalam riwayat yang lainnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ceramah khutbahnya di khutbatul Id, kata beliau, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahli nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Dianjurkan, didorong para wanita muslimah untuk bersedekah. Kalau wanita muslimah punya duit sendiri, sedekah, perbanyak sedekah. Kalau enggak punya duit, anjurkan suaminya untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah, biar dia juga kecipratan pahala telah mengingatkan suaminya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, bersedekahlah kalian. Mendengarkan ucapan Nabi, para sahabiat di saat itu ada yang memiliki anting-anting, gelang, lepaskan semuanya untuk mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Subhanallah, enggak tunggu-tunggu mereka, enggak pikir-pikir mereka, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Subhanallah. Lihat tuh para sahabat, ya, para sahabiat yang betul-betul luar biasa. Fa inni ra'aytukunna aktsara ahli an-nar. Saya melihat kalian itu termasuk penduduk surga yang paling banyak. Kaget para wanita setelah mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya, salah seorang di antara mereka berdiri, "Apa sebabnya wahai Rasulullah? Wa madzaaka ya Rasulullah? Apa sih sebabnya wahai Rasulullah? Kok kami yang paling banyak jadi penghuni neraka? Apakah kami menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tukfirnal la'na wa takfurnal 'ashir." Ini nih sebabnya ini. Mengapa para wanita itu menjadi penduduk neraka yang paling banyak? Tukfirnal la'na. Kalian itu para wanita paling demen, paling senang, paling banyak melaknat. Dikit-dikit marah, emosi, keluar kata-kata laknat. Diterangkan oleh Syekh Ibn Baz alaihi rahmatullah, masuk dalam kata-kata laknat ini adalah kata-kata yang kotor, keji. Lihat tuh para wanita, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah, kecuali mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikit-dikit marah, keluar kata-kata umpatan, kata-kata kotor kepada suaminya, kepada orang tuanya, kepada temannya, kepada anaknya. Na'udzubillah. Wa takfurnal ashir. Dan kalian itu para wanita paling sering kufur, ingkar terhadap kebaikan suami kalian. Itulah yang paling banyak terjadi, ya. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kesalahan suami bisa melupakan ribuan kebaikan yang telah dilakukan oleh suaminya. Ngomong kepada suaminya, kamu itu gak pernah berbuat baik kepada saya. Satu kesalahan yang dibuat oleh suaminya, melupakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan suami terhadapnya. Subhanallah. Oleh sebab itulah nasihat untuk para wanita muslimah, untuk mereka menjaga diri mereka dari dua perkara ini yang menjadikan mereka diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang berikutnya, ya. Di mana tuh tadi? Ini ada riwayat 40 tahun. Ada riwayat 500 tahun. Itu diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Kata beliau, "Walladzi fi sahih anna sabqahum lahum bi 40 kharifa." Yang tertera dalam sahih Muslim dan sebagainya, bahwa orang miskin tersebut mendahului orang kaya masuk ke dalam surga bi 40 kharifa, 40 tahun. Fa imma ayakuna huwal mahfuz. Ada kemungkinan ini riwayat yang sahih, yang benar ini 40 tahun. Wa imma ayakuna kilahuma mahfudhani. Ada kemungkinan pula keduanya memang sahih. Ya, yang riwayat 500 tahun juga itu juga sahih. Wa takhtalifu muddatu sabqi bihasabi ahwalil fuqara wal aghnia. Perbedaan waktu antara 40 tahun sampai 500 tahun itu sesuai dengan keadaan orang miskin dan kayanya. Ya. Jadi ada yang masuk 40 tahun setelah orang miskin, ada pula yang 50 tahun, ada pula yang masuk setelah 100 tahun. Jadi sesuai kondisi dari orang miskin dan orang kaya tersebut, ya. Kata beliau, faminhum man yasbiqu bi 40 wa minhum man yasbiqu bi 500 kama yata'akharu mukthu al-usah minal muwahhidin finnar bihasabi jara'ihim wallahu a'lam. Subhanallah. Ini ucapan yang bagus dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam permasalahan ini. Jadi di antara mereka katanya, dari kalangan orang kaya tersebut ada yang masuk setelah 40 tahun, ada pula yang masuk setelah 500 tahun. Ya, dan itu sama kejadiannya dengan pelaku kemaksiatan dari kalangan ahlu tauhid. Kan ada di antara mereka yang masuk, ya, terakhir dibandingkan orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam surga dari kalangan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tertahan, ya, dicemplungkan dulu ke dalam neraka berapa tahun. Berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Demikian jemaah sekalian. Kemudian ini terakhir yang menutup perjumpaan kita dalam permasalahan ini, penting untuk kita sebutkan, kata beliau, walakin hahuna amrun yajibut tanbih alaih. Akan tetapi di sini ada poin yang penting untuk saya ingatkan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wa huwa annahu la yalzam min sadqihim lahum fid dukhul irtifa' manazilihim alaihim. Akan tetapi, ya, tidak mengharuskan masuknya orang-orang yang miskin tersebut ke dalam surga Allah, itu tidak mengharuskan bahwa mereka itu lebih mulia dan lebih tinggi tingkatannya di surga dibandingkan orang kaya yang terakhir dan tertahan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, maziyah, kelebihan, keistimewaan itu ada dua di dalam surga. Ada namanya maziyatu sabq wa maziyatu al-manazil, manzilah. Ada keutamaan, keistimewaan lebih dahulu masuk ke dalam surga. Ada juga keistimewaan untuk bisa meraih tingkatan yang lebih tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya, jangan dipahami dari hadis ini bahwa orang-orang kaya yang telat dan tertahan masuk ke dalam surga itu tingkatannya lebih rendah dibandingkan orang miskin yang lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Bisa jadi mereka yang tertahan tersebut tingkatannya di surga lebih mulia, karena surga itu derajat bertingkat-tingkat. Sebagaimana kisahnya, apa, 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab, tanpa azab dari Allah, itu bukan berarti bahwa orang yang sebelum mereka, ya orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab, itu ya derajatnya lebih rendah dibandingkan mereka. Tidak demikian. Demikian yang diterangkan oleh para ulama. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.